بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari. Dan pada pertemuan saya ini kita masuk bab yang ke-27 dari Kitabul Wudu. Dan pada bab yang ke-27, Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala beliau memberikan terjemah bab yang bab ghusli rijlain. Bab tentang wajibnya membasuh atau mencuci kedua belah kaki tatkala seorang berwudu. Wala yamsah al-qadamain, dan tidak mencukupi mengusap kedua belah kaki tatkala berwudu. Dan sudah kita ketahui bersama bahwasanya membasuh kaki tatkala berwudu ruknun min arkanil wudu, rukun dari rukun-rukun wudu. Tidak sah wudunya jika dia tidak membasuh kakinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di surah Al-Maidah, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn." Wahai orang beriman, jika kalian hendak melaksanakan solat, hendaklah membasuh wajah kalian. Begitu pula kedua tangan kalian sampai siku, dan mengusap kepala kalian, dan membasuh kaki kalian sampai ke mata kaki. Dan ini qira'ah al-jumhur wa arjulakum. Dan datang kirah yang lain yang mutawatir, wa arjulikum, dan dijadikan dari sebagian orang bahwasanya arjul itu kaki tatkala berwudu cukup diusap. Dan ini merupakan madhab Syiah, madhab yang menyisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka mencukupi mengusap kaki tatkala berwudu. Dan sudah kita ketahui bersama hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana Nabi sallam merupakan alamun nas, di mana ayat-ayat Al-Qur'an, orang yang paling mengetahui dengan makna ayat Al-Qur'an Karim. Setiap nukil yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau mencuci kakinya. Kecuali jika memakai khuf, maka beliau mensyariatkan mengusapnya. Oleh karena itu jumhur ulama tatkala menafsirkan qiraah yang datang dengan jar wa arjulikum, mengusap kaki itu tatkala memakai khuf. Adapun jika dalam keadaan tidak memakai khuf, wajib untuk dicuci, tidak cukup diusap. Dan di antara dalil yang menunjukkan kebatilan madhab Syiah, hadis yang kita baca dalam bab ini, hadis Abu Ibn Amr As radhiyallahu ta'ala anhuma, karena mereka ketika mengusap kaki tidak wajib untuk mereka mengusap bagian tumit, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wailun lil aqabi minan nar, celaka bagi tumit-tumit itu yang tidak terbasuh tatkala wudu dari adab neraka. Diancam orang-orang yang tidak menyempurnakan wudunya dengan tidak membasuh bagian tumitnya dengan adab neraka. Kita membaca hadis yang sebagai beliau qala rahimahullahu taala haddatsana Musa wa Musa ibn Ismail Abu Salamah Abu Dzaki qala haddatsana Abu Awana Abu Awana indaman Ibrahim indak masmu Abi Awana حسن الوضاح ابن عبد الله اليشكري عن أبي بشر وجعفر ابن أبي وحشية وموحشية اسمه إياس جعفر ابن إياس عن ماهك عن عبد الله ابن عمر عفر عن يوسف ابن ماهك عن عبد الله ابن عمر قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقنا العصر فجعلنا توضا ونمسه على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة dari Abu Lubna Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata pada suatu ketika kami safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di perjalanan tersebut takhallafan Nabi sallallahu alaihi wasallam anna beliau berjalan di belakang kami. Dan itu kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala safar bersama para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Beliau biasanya di bagian belakang dari kalangan sahabat dan memerintahkan para sahabatnya untuk berjalan di depan beliau. Fa darakana wa qad arhaqna al-'ashr. Kemudian ketika datang waktu asar dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari belakang beliau datang. Beliau datang dalam keadaan kami sudah berada di akhir waktu dari salat asar, menanti Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jalan di belakang mereka. Maka kami pada saat itu berwudu dan mengusap kaki kami. Dan dari kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam laqab minan nar, para sahabat membasuh kakinya, akan tetapi sebagian mereka tidak menyempurnakan wudunya sehingga terlihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tumit mereka belum terbasuh dengan air. Sebagaimana di Sahih Muslim dikatakan oleh sahabat fantahina ilaihim wa aqabuhum biyadun taluhu lam yamassahan nar, masih terlihat kakinya belum terkena air. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam nada bi ala sawti, beliau memanggil para sahabatnya dengan suara yang keras, wailun lil aqabi minan nar, dan beliau ulang dua atau tiga kali wailun lil aqabi minan nar, celaka bagi tumit, itu pemilik tumit yang tidak membasuh tumitnya tatkala berwudu. Ini hadis Abdul bin Amr al-As radhiyallahu taala anhuma, dan dia sih menunjukkan tentang wajibnya bagi kita menyempurnakan wudu. Dan dalam hadis ini kejadiannya para sahabat atau sebagian sahabat tabi'anhum, mereka pada saat itu tidak membasuh bagian belakang kakinya, itu tumit mereka, dan Nabi mengatakan wailun lil aqabi minan nar. Begitu pula anggota-anggota wudu yang lainnya, bagian tangan kita harus kita basuh ketika berwudu sampai ke siku, juga bagian wajah, hendaknya kita membasuh wajah kita dengan sempurna, dan tidak sah wudunya jika ada bagian anggota wudu yang tidak kita basuh. Kemudian bab selanjutnya, bab al-madmadah fil wudu, bab tentang wajibnya berkumur-kumur tatkala berwudu. Qala Ibn Abbas wa Abdullah ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhum anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini disampaikan oleh Abdullah bin Abbas dan juga Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhum dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhi Hamda Abdullah bin Zaid di hadis yang kita baca di terjemah yang ke-28 ini, Abdullah bin Zaid ibn Man. Ahsanta, Abdullah bin Zaid ibn Asim Al-Ansari radhiyallahu ta'ala. Dan Abdullah bin Zaid perawi adan. Abdullah bin Zaid ibn Man. Ahsanta, Abdullah bin Zaid ibn Abdi Rabbi. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan hadis Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Abu Yaman. أحسن الحكم النافع قال أخبرنا شعيب فوزان شعيب بن من أحسن شعيب بن أبي حمزة ما اسم أبي حمزة دينار عن الزهري ذو قرنين الزهري ما اسمه محمد بن مسلم أحسن قال أخبرنا عطاء بن يزيد عن حمران مولى عثمان بن عفان حمران بن عبان رحمه الله تعالى أن رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثة ويدي المرفقين ثلاثة ثم مس برأسه ثم غسل كل رجل ثلاثة ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه yang merupakan hadis termasuk hadis yang paling sempurna yang menunjukkan tata cara wudu yang paling afdal yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Dari Humran Ibnu Aban maula Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau mengisahkan bahwasanya pada suatu hari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang mana pada saat beliau sebagai khalifah, beliau memanggil atau meminta datangkan wudu, air wudu, untuk mengajarkan kepada manusia bagaimana tata cara berwudu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau datangkan air wudu, maka beliau tuangkan dari bejana yang dibawa untuk beliau air ke kedua belah tangannya. Faghassalahuma thalatha marrat. Kemudian beliau basuh tangannya tiga kali. Dan sebelum basuh dua tangannya tiga kali, thumma adkhala yaminahu fil wudu. Beliau masukkan tangan kanannya ke air wudu. Thumma tamadmadu wastanshaq wastantar. Kemudian beliau madmadah dan istinshaq dan istintar. Indaman Abdurrahman indak, apa bedanya madmadah dengan istinshaq dan istintar? Apa itu madmadah? Itu istinsyak. Siapa yang bantu? Muhammad Zain. Nabi setelah membasuh tangan katanya tamadmadu wastanshaq wastanthar. Apa itu madmadu? Taib, madmadu berkumur-kumur, masukkan air ke mulut kemudian menggerakkan tersebut di mulutnya. Kalau istinshaq, taib, menghirup air ke hidung. Kalau istinthar, mengeluarkannya. Ahsanta. Nabi Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala an, setelah beliau membasuh kedua belah tangan tiga kali, beliau madmadah dan istinsyak serta istinsar. Itu mengambil air dengan tangannya, kemudian air yang beliau ambil dengan tangan tersebut sebagian beliau masukkan ke mulutnya untuk berkumur-kumur. dan sebagiannya dihirup oleh hidungnya dan setelah itu dikeluarkan. Jadi madmadah dan istinsyak serta istinthar dilakukan di waktu yang sama. Setelah itu beliau membasuh wajahnya 3 kali dan membasuh kedua tangannya sampai ke siku 3 kali, kemudian mengusap kepalanya, dan setelah itu beliau membasuh kakinya 3 kali. Dan setelah selesai beliau berkata, aku melihat Nabi SAW berwudu seperti wudu ini. Dan beliau bersabda, man tawaddanah wudu ihada, barang siapa yang berwudu seperti wudu ini, thumma sholat rakatain, kemudian dia salat 2 rakaat, la yuhadithu fihi manafsah, dan tatkala salatnya dia tidak membayangkan atau memikirkan sesuatu pun pada dirinya. Itu salat dengan khusyuk. Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini hadis Abdullah bin Utsman radhiyallahu taala anhu. Dan sekali lagi ini sifat wudu yang paling afdal, membasuh anggota wudu semuanya selain kepala 3 kali 3 kali. Dan sudah kita lalui, Nabi pun pernah melakukan 2 kali 2 kali, bahkan 1 kali 1 kali, dan pernah juga sebagian 3, sebagian 2, dan sebagian 1. Semuanya boleh, tapi yang paling afdal 3 kali 3 kali. Kemudian di sini pun kita bisa melihat faedah yang lainnya, bahwasanya setelah wudu disyariatkan baik kita salat 2 rakaat, dan hendaknya salatnya dilakukan dengan khusyuk. Maka barang siapa yang berwudu seperti wudunya Nabi SAW yang dicontohkan langsung oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kemudian dia salat 2 rakaat dengan khusyuk, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini punya keutamaan yang sangat besar. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami'us Sahih Mimma Laysa Fi Sahihain. Dan pada pertemuan terakhir kita telah ambil hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad rahimahullahu taala, yang Syekh rahimahullahu taala jadikan hadis yang pertama yang disebutkan di bab yang ke-85. Al-mustafti yas'alu 'aliman ba'da 'alim hatta yasila ila al-haq. Seorang mustafti, seorang yang mencari fatwa, bertanya kepada lebih dari satu orang alim sampai dia mendapatkan kebenaran. Dan lagi dahulu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Fairuz ibn Dailami rahimahullah ta'ala, bahwasanya tatkala beliau mendapatkan iskal, mendapatkan suatu perkara yang mengganjal yang berkaitan dengan masalah qadar, beliau datang kepada sahabat yang mulia Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala an, dan beliau tanyakan tentang masalah tersebut. Maka Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu memberikan jawaban kepada Ibnu Dailami tersebut. Kemudian setelah itu Ibnu Dailam pun bertanya kepada sahabat yang lainnya, kepada Hudzaifah Ibnu Yaman, begitu pula kepada Abdullah Mas'ud, dan juga kepada Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan Zaid bin Thabit akan kita baca dalam hadis setelahnya. Dan semua sahabat yang ditanya oleh Ibnu Dailami rahimahullahu taala memberikan jawaban dengan jawaban yang sama, yang mana intinya wajib bagi kita beriman dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang telah Allah tetapkan pasti terjadi. Dan kita baca hadisnya diriwayat setelahnya. Wa qala Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ayda haddatsana Ishaq ibn Sulaiman qala sami'tu Aba Sinan Sa'id ibn Sinan Asy-Syaibani yuhadith an Wahab bin Khalid al-Himsi an ibni Daylami Abdullah ibn Fairuz qala waqa fi nafsi syai'un min al-qadar fa'ataitu Zaid ibn Thabit fasa'atu faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul law anna Allah adzaba ahla samawatihi wa ahla ardihi la'adzabahum ghayra dhalimin lahum walau rahimahum kanat rahmatuh lahum khairan min a'malihim walau kana laka jabal Uhud aw mithlu jabal Uhud dhahaba anfaqtahu fi sabilillah ma qabilahu Allah minka hatta tu'mina bil qadar wa ta'lam anna ma asabaka lam yakun likhti'ak wa anna ma akhtaka lam yakun liyusibak wa annaka in mitta ala ghairi dhalik dakhalta an-nar. Dari Ibnu Daylami Abdullah bin Fairuz rahimahullah ta'ala beliau berkata, terjadi pada diriku suatu perkara yang muskil, yang mengganjal, yang berkaitan dengan masalah qadar. Maka beliau datang kepada sahabat yang mulia Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala, sahabat yang mulia dari kalangan Ansar. Fasa'altu, maka aku bertanya kepada beliau tentang masalah qadar yang menjadi masalah yang muskilah, yang mengganjal bagiku. Maka Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu tatkala ditanya tentang masalah qadar, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya Allah subhanahu wa ta'ala mengadab seluruh penduduk langit dan seluruh penduduk bumi, niscaya Allah mengadab mereka dalam keadaan tidak berbuat zalim terhadap mereka. Seperti yang sebutkan kemarin, semua yang ada di alam semesta ini, semua yang ada di langit dan di bumi dan di antara keduanya adalah makhluk dan hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Semua ciptaan dan milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala fa'alu lima yurid, melakukan apa yang Allah kehendaki. La yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun. Allah tidak ditanya apa yang dia lakukan, akan tetapi Allah akan bertanya kepada hamba-hambanya apa yang mereka lakukan. Seandainya Allah mengadab seluruh penduduk langit sebumi, maka itu adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala, karena semua adalah miliknya. Dan seandainya Allah merahmati mereka, kanat rahmatuhu lahum khairun min amalihim. Seandainya Allah memberikan kebaikan kepada mereka, berikan pahala kepada mereka, niscaya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan pahala Allah subhanahu lebih baik daripada amalan mereka. Dan ini merupakan perkara yang wajib kita ketahui. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala selalu tercurah kepada kita di setiap saat, setiap waktu dari hidup kita, di waktu siang dan malam. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala banyak mengingatkan kita agar kita melihat nikmat-nikmat tersebut. Dan Allah sudah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Jika kalian mau menghitung nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dan manusia adalah makhluk yang banyak berbuat kezaliman dan makhluk yang banyak mengkufuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi wajib bagi kita untuk banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan juga wajib bagi kita untuk memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijauhkan dari semua kejelekan dalam kehidupan ini dan diberi kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walau kana laka jabal Uhud, seandainya engkau memiliki gunung Uhud, au mithlu jabal Uhud dahaban, atau memiliki emas semisal gunung Uhud. Gunung Uhud, gunung yang sangat besar dan panjang yang ada di negeri Madinah. Seandainya itu kamu miliki dan itu berupa emas, anfaqtahu fi sabilillah, kamu yang kamu infakan gunung Uhud tersebut di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, ma qabilahu Allah minka hatta tu'mina bil qadar, maka Allah tidak akan menerima infak tersebut sampai kamu beriman dengan qadar, dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sudah kita ketahui bahwasanya innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima sedekah, infak dan qurbah dari orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak beriman dengan qadar bukanlah orang mukmin. Dan infaknya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya beriman dengan qadar merupakan salah satu rukun iman yang 6 yang telah kita ketahui. Dan tidak menjadi seorang mukmin sampai dia beriman dengan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau sebutkan salah satu bentuk qadar wa ta'ala anna ma asabaka lam yakun yukhti'ak. Allah tidak akan menerima infakmu walaupun sebesar gunung Uhud berupa emas sampai kamu beriman dengan qadar dan sampai kamu mengetahui bahwasanya apa yang telah Allah tetapkan akan menimpamu lam yakun yukhti'ak. Tidak mungkin akan meleset darimu, pasti akan menimpa tersebut kepadamu, baik dari kebaikan ataupun keburukan. Semua perkara yang tetapkan untukmu dari kebaikan dan keburukan itu pasti akan terjadi pada dirimu. Tidak mungkin meleset, tidak mungkin tidak terjadi. Wan lam akhta, dan sebaliknya apa yang tidak Allah tetapkan lam yakun liusibak, maka tidak akan menimpamu. Dan ini mendorong kita agar dalam hidup ini kita benar-benar hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kebaikan dan keburukan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sabda Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang kita hafal bersama. Nabi mengatakan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya manusia seandainya mereka berkumpul dan mereka saling tolong menolong di antara mereka untuk memberikan kebaikan kepadamu, maka tidak akan mereka bisa memberikan kebaikan kepadamu kecuali dengan apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Sebagaimana seandainya mereka bersatu dan saling bantu-bantu untuk memadaratkanmu, menimpakan kejelekan kepadamu, maka tidak akan mampu mereka menimpakan kejelekan kepadamu kecuali dengan apa yang telah Allah tetapkan atasmu. Dan Nabi katakan bahwasanya rufiatul aqlam wa jaffatus suhuf. Qalam sudah diangkat dan catatan amalan sudah kering. Sudah tidak mungkin diganggu gugat lagi. Dan di sini pun dorongan dan juga perkara yang sangat bermanfaat untuk kita semua dalam hidup ini yang akan menyebabkan kita hidup dengan keadaan tenang. Hidup dengan keadaan tenang itu beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Semua perkara telah Allah Subhanahu tetapkan untuk kita. Kita tinggal ikhtiar berusaha untuk melakukan kebaikan dan menghindari kejelekan disertai dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan terhindar dengan perkara yang banyak menimpa manusia di antaranya dengan al-khauf minal faqr, khawatir ditimpa kefakiran. Ini dianggap muskilah oleh banyak manusia, takut ditimpa kefakiran, takut ditimpa kekurangan. Ketika kita sudah beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengetahui rezeki kita telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz sebelum kita diciptakan. Dan pasti apa yang Allah tetapkan akan sampai kepada kita. Dan Nabi pun alaihi salatu wassalam telah bersabda dalam hadis yang sahih bahwasanya beliau mengatakan inna ruhal qudus nafasa fi ru'i lan tamuta nafsun hatta yastawfiya rizqaha wa ajalaha fattaqullah wa ajmilu fi talab. Kata Nabi SAW, sungguh Jibril mewahyukan kepadaku itu dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mati suatu jiwa sampai dia mengambil semua rizki yang telah Allah tuliskan untuknya dan juga sampai dia mengambil semua ajal yang telah Allah tetapkan. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan cari rezeki dengan cara yang halal, cara yang baik. Ini di antara hikmah beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup dengan tenang, tidak takut fakir. Sebagaimana kita hidup tenang, tidak takut dengan ancaman manusia. Bagaimanapun manusia berusaha untuk menjatuhkan kita atau untuk memadaratkan kita, maka itu tidak mungkin bisa terjadi kecuali dengan takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran, Qulillahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasha, wa tanzi'ul mulka mimman tasha, wa tu'izzu man tasha, wa tudillu man tasha, biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Katakan, wahai Rasul, Allahumma malikal mulk, ya Allah, Zat pemilik semua kerajaan, tu'ti mulka man tasha, engkau berikan kerajaan kepada hamba yang kau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan engkau ambil, engkau cabut kerajaan dari orang yang kau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha, dan engkau muliakan orang yang kau kehendaki. Wa tudhillu man tasha, dan engkau hinakan orang yang engkau kehendaki. Biyadikal khair, di tangan engkau semua kebaikan. Semua kebaikan tangan Allah Subhanahu wa taala. Innaka ala kulli syai'in qadir. Dan engkau adalah yang maha kuasa atas segala perkara. Ini sekali lagi akan menumbuhkan sifat tenang, tumakninah dalam hidup ini. Wa nas'al ta'ala taufiq. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua kebaikan di dunia dan di akhirat, dan menjaga kita semua kejelekan. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.